الشيطان الرجيم. بسم الله. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, ay wa qala syaitan, berkata syaitan, alladhi huwa sabab li kulli syarrin yaqa wa waqa'a fil alim fil alam, yang mana syaitan adalah penyebab segala keburukan yang ada di alam semesta ini. Syaitan mengatakan kepada penduduk ahli neraka, berlepas diri dari perbuatan dia selama di dunia, dari apa yang dilakukan oleh penduduk api neraka, berlepas diri, tidak mau disalahkan. Lama qudiyal amr, ketika perkaranya sudah selesai, ditentukan ahli surga sudah masuk ke dalam surga, ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka, maka syaitan mengatakan innallaha wa'adakum wa'adal haqq, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar, yang hak, melalui lisan rasulnya. Kenapa kalian tidak mau taat? Kalau ata'atumuh la adraktumul fawzal azim. Taruhlah kalau seandainya kalian taat kepada Allah, insya Allah berikan kalian kebahagiaan yang besar, kemenangan yang besar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan Allah sudah memberikan janji kebaikan kepada kalian, tetapi kalian tidak mau mengikutinya. Ilam yasul walan yasul lakum ma mannaitukum bimnan amanil batilah. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ أَيْ مِنْ حُجَّةٍ تَجِيدِ قَوْلِي إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Adapun aku tidak memiliki hujah sedikit pun, tidak memiliki penolong, penguat di hadapan Allah terhadap ucapanku ini. Illa an da'utukum fastajabtum li, kecuali kalian ketika aku ajak kepada kesesatan malah kalian ikuti. Hari ini hayam ma'indi, inilah apa yang aku miliki seluruhnya, ya finishnya akhirnya seperti ini. Anni da'utukum la muradi wa zayyantuhu lakum, aku ajak kalian kepada keinginanku, aku hiasi untuk kalian. Fastajabtum li ittiba'an li ahwaikum wa syahawatikum, kalian mengikuti kemauanku karena syahwat kalian juga, hawa nafsu kalian juga. Fa idza kanatil hal bihadzihi surah, kalau seandainya keadaannya seperti ini, fala talumuni, jangan kalian mencela aku. Walumu anfusakum, celahlah diri kalian sendiri, celah diri kalian sendiri, jangan mencela orang lain. Fa antumus sabab, kalianlah penyebabnya. Setan aja berlepas diri, coba gak mau disalahin, malah nyalahin balik. Wa'alaikum al-madar fi mujibil iqab, dan kalianlah yang wajib untuk disiksa, katanya. Wa'alaikum al-madar Ma ana bi musrikhikum wa bi mughisikum min syiddah, min syiddah allati antum biha. Aku enggak bisa menolong kalian dari segala azab, siksaan yang kalian rasakan. Wa ma antum bi musrikhia, kalian pun tidak akan bisa menolong aku ketika aku diazab, disiksa, kata syaitan. Kullun lahu qistun min al-'adzab, masing-masing mendapatkan bagian dari azab. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, sungguhnya aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian perbuat, kalian menyembah kepadaku. Ya, dari dulu ayat tabarrat min ja'alikum li syarikan ma'allah, aku berlepas diri. Coba lihat, setan aja berlepas diri, enggak mau disalahin. Kami, aku berlepas diri terhadap kesyirikan kalian. Ya, kalian menyekutukan Allah bersamaku. Falastu syarikan lillah, aku bukan sebagai sekutu bagi Allah. Fala tujib ta'ati, jangan kalian taat kepada ajakanku. Inna zalimina li'anfusim bita'ati syaitan, lahum adabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan mentaati syaitan, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Khalidina fihi abada, kekal di dalamnya seluruhnya. Waliyadzubillah. Wala hawla wala quwata illa billah.